Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita biar nyambung, kita ulang lagi. Wa Imam Ahmad rahimahullah wa qala al-Akram sami'tu Ahmad bin Hanbal yus'alu an sujud sahwi. Qabla salam wa ba'da. Imam Ahmad ditanya tentang masalah sujud sahwi sebelum salam atau ba'da salam. Jawaban beliau, kata beliau, fi mawadi yang qabla salam wa fi mawadi ba'da. Yang sudah kita baca ini, kata beliau, di sebagian tempat dilakukan sebelum salam, sebagian tempat setelah salam. Maksudnya apa? Kemaksudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan bagaimana? Hina salam min sanatain, kalau beliau lupa tasawuf awal, yakni beliau salam setelah dua rakaat. Atau di sini afwan, lupa dua rakaat berarti ya. Ketika beliau lupa, hanya melakukan sholat duhur atau asar dua rakaat. Salama mizatain, berdua rakaat beliau salam, lupa. Maka beliau pun melanjutkan dua rakaat lagi, summa sajadah ba'da salam. Kemudian sujud sahwinya ba'da salam. Ada hadis Abi Hurairah bi kisah Dilyudain, masyhur. Ya, beliau sempat salam habis keluar masjid sampai akhirnya diingatkan oleh Dilyudain, ya Rasulullah, apakah salat di qasar atau engkau lupa? Sampai akhirnya beliau pun nambah dua rakaat kemudian sujud sahwinya ba'da salam. Berikutnya, man salama min salas. Ataupun barang siapa yang baru tiga rakaat dia sudah salam. Sajadah itu pada salam. Dia pun sujud sahwinya pada salam. Ada hadis Imran bin Husain sudah lewat. Wabi tahri, kalau dia ragu dalam sholatnya. Tapi dia bisa memilih. Tahri dia masih punya pilihan yang lebih dominan. Maka dia sujud pada salam. Ada hadis Ibn Mas'ud. Yang saya sebutkan tadi pagi. Dia ragu. Sudah dua rakaat, sudah tiga rakaat atau berdua rakaat. Dia tapi punya pilihan. Maka ya taharus sholat. Dia punya tan al-ghadib, kemungkinan besarnya tiga. Maka lanjut tiga. Dan susahnya pada salam. Wabil qiyam misnatain yasudu qabla salam. Kalau dia lupa tasahud awal, dia berdiri di rakaat kedua, setelah rakaat kedua tidak tasahud, tidak duduk tasahud. Maka susahnya qabla salam. Ada hadis Ibnu Mainah. Wabil syakki, kalau dia ragu, sama sekali ragu, tidak punya pilihan, tidak ada dhan al-ghalib, maka ibn al-yakin, maka dia lanjutkan sesuai dengan yang yakin, yang terkecil. Jadi dia ragu sudah tiga atau baru dua, maka kalau tidak punya pilihan, tidak ada dhan al-ghalib, maka lanjutkan dengan yang terkecil, itu yang yakin. Dia lanjutkan sesuai dengan terkecil, dua rakaat. Sujud sahwinya qabla salam. Ada hadis Abi Sa'id al-Khudri wa hadis Abdurrahman bin Auf. Qala Asram, faqala Asram, faqutu Ahmad bin Hanbal. Pemakana siwa hadil mawadi. Bagaimana kalau yang selain tempat-tempat tadi? Itu kan yang ada warid. Bagaimana kalau tidak ada yang warid di Rasul? Qala yasjudu fiha kulliha qabla salam. Dia sujudnya sebelum salam. Li'annahu yutimu ma'na qasa min salatih. Karena itu akan menyempurnakan apa yang kurang dari salatnya. Qala walaula ma ruyani Nabi sallam ra'aitu sujuda kullahu qabla salam. Kata beliau, kalau seandainya tidak ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sujud sahwi ba'da salam, kalau saya tidak ada riwayat dari beliau, sungguh aku berpendapat sujud itu sebelum seluruhnya qabla salam. Tapi karena ada riwayat beliau tadi beberapa kejadian sujud sahwi ba'da salam, maka beliau menyatakan kalau yang ada perbuatannya, maka ada setelah salam. Kalau seandainya tidak ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sujud ba'da salam, aku berpendapat sujud itu semuanya qabla salam. Kenapa? Li'anna min sya'ni shalah. Dan sujud sahwi itu termasuk Iya, bagian dari salat. Fayaqdihi qabla salam, maka seorang menunaikannya sebelum salam. Walakin aqulu, tapi aku katakan, qul maruyani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sajada fihi ba'da salam fa innahu yasjudu fihi ba'da salam. Tapi aku katakan kepada beliau, semua yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau di situ sujud ba'da salam, maka seorang hendaknya sujud ba'da salam. Khairul hadi hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya, wasal sahwi, seluruh sahwi ini lupa yang lainnya selain yang warid tadi, yasjudu fihi qabla salam, sujud sahwinya qabla salam. Maka Daud bin Ali ini al-Zahiri, la yasjudu ahadun li sahwi ila bil khamsal mawadi allati sajabi Rasulullah SAW intaha. Kata dia, tidak ada, ya tidak perlu seorang sujud sahwi kecuali di lima tempat yang Rasulullah SAW sujud. Ya, Daud al-Zahiri berpendapat demikian. Kalau yang tidak ada riwayatnya, maka tidak sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya pada lima tempat yang Rasulullah SAW melakukannya. Itu kata beliau. Qala wa masyak wa lam ya'ridullahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ragu tidak pernah datang kepada Rasulullah SAW, beliau ragu dalam salat. Bal amara fihi bil binal yaqin wa isqati shak. Bahkan yang ada beliau merintahkan kalau ada orang ragu, hendaknya melanjutkan membangun salatnya di atas yang yakin. Ya, kemudian menghilangkan keraguan wa sujud qabla salat. Tadi itu kalau dia ragu dan sama sekali tidak punya dhannul ghalib. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, asyakku ala wajhain, al-yakin wa tahari. Ya, yakin yang tadi, ketika tidak ada pilihan, tidak ada dhannul ghalib, maka dia bangun dengan yang yakin, yakni yang jelas diyakini. Kalau dia rakaat berarti yang terkecil rakaatnya. Wa tahari, yakni dia berupaya memilih yang menurut dia itu yang dominan. Faman raja ila yakin al-ghasyak. Barang siapa yang dia rujuk kembali, artinya kembali kepada yakin, yang maksudnya membangun sholatnya, melanjutkan sesuai dengan yakin, maka dia telah membuang keraguan. Ya, sajadah, sajadatai sahwi, qabla salam. Tadi saya sebutkan, dia ragu dua atau sudah tiga. Ketika tidak sudah punya pilihan sama sekali, maka al-ghasyak, dibuang sudah keraguan. Ya, dia lanjutkan dengan yang yakin. Dua. Karena dua sudah yakin, tapi tiga masih ragu. Yang tiga dibuang. Lanjutkan dengan yakin yang dua, kemudian sujud sahwinya qabla salam. Ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Wa idza raja ila tahri wa huwa aktsar wahmi. Jadi kalau dia kembali kepada tahri, maksudnya tadi saya sebutkan dia punya pilihan. Dugaan dia yang lebih dominan yang ini. Dia lupa dua atau tiga, tapi ada apa dan kemungkinannya tiga. Ini wahu akhtar wahmi. Maka lanjut ke sesuai dengan apa yang dia anggap itu lebih dominan, akhtar wahmi, sajadah, sajadah sahwi kepada salam, dan sujud sahwinya kepada salam. Ada hadis Ibn Mas'ud alladhi yarwihi Mansurin Taha. Apa itu hadis Abu Mas'ud dan Abu Sa'id? Kata beliau, hadis Abu Sa'id bahwa idza syakka ahadukum bi salatihi. Ya, seorang kalian ragu dalam salatnya. Falam yadri kam shalla, dia tidak tahu, dia tidak ingat sudah berapa rakaat salat. Atsalasan am arba'an. Apa sudah atau baru tiga atau sudah empat? Ragu. Dalam keadaan tidak punya dhon. Maka falyatar hisak. Dia buang yang ragu. Walibni halamah syaikana. Dan dilanjutkan, ya salatnya dibangun di atas yang yakin. Banyak ragu, empat. Empat itu ragu. Sudah empat atau belum. Tapi kalau yang tiga, yakin sudah tiga. Tapi yang ragu adalah sudah empat atau belum. Maka yang empat dibuang. Dilanjutkan dengan yang terkecil. Tiga. Itu yang yakin. Thumma yasjudu sayyatain qawlin salim. Ya, berarti dia tambah lagi satu rakaat, rakaat keempat, kemudian sujud sahwi qabla an yusalli sebelum salam. Ini kalau sama sekali tidak punya pilihan, tidak punya qad. Adapun hadis Ibnu Mas'ud bahwa idza syakka ahadukum salatihi. Ya, seorang kalian ragu dalam salatnya, fal yataharras shawab, hendaknya berupaya memilih yang benar menurut perkiraan dia. Tiga atau empat. Maka pilih yang menurut dia dominan. Kalau dia punya ya dhannul ghalib menurut dia yang benar empat, maka lanjutkan empat. Berarti tinggal menyelesaikan sholat. Summa liyasjud sayyidatain. Kemudian sujud sahwi ya dua kali. Muttafaqun alaihi. Wabil lafdhin summa yusallim. Kalau dia punya pilihan, maka salamlah. Selesaikan salatnya. Summa yasjud sayyidatain. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Wadah wadah di qala Imam Ahmad. Ya. Jadi, syak ada dua. Syak sama sekali seorang gelap, ngeblank, enggak punya pilihan, enggak punya ghan. Yang kedua yang punya padanya ghan. Walaupun dia ragu, tapi dia punya kedugaan yang benar ini. Ini tahri. Wa idza rajul tahri, jadi kalau dia kembali kepada tahri menurut dugaan dia itu yang benar, iya sajadah pada salam. Rahimahullahu taala wal farqu indahu bain tahri wal yakin. Apa bedanya tahri dan yakin menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Kata beliau, amal musalli jika kana imaman bana ala ghalibi dhanni wa aktsari wahmi. Wadah wa tahri. Baya judulahu pada salam ala hadis bin Mas'ud. Kalau menurut beliau, kata beliau rahimahullah, soal dengan salat, kalau dia sedang jadi imam, ragu, baru tiga atau empat, maka bana ala ghalibi dhanni. Maka dia lanjutkan salat, dibangun sesuai dengan ghalibi dhanni. Wa aktsari wahmi. Kalau menurut dan dia sudah empat, lanjutkan empat salam. Ya, wadah watahri. Kemudian dia sujud pada salam menurut hadis Ibnu Mas'ud. Wainkan munfaridan, tapi kalau dia sedang salat sendirian, bana ala yakin. Dia lupa tiga atau empat, maka anggap dirinya baru tiga. Itu yang yakin. Kalau saja dah qabla salam, ada hadis Ibnu Mas'ud. Wahadihi. Inilah tariqah akhtar sahabihi. Ya, jalan yang dilakukan oleh para sahabatnya, yaitu sahabat Imam Ahmad, murid-muridnya, bitahsil zahiri madhabih dalam ya meraih atau mengetahui bagaimana madhab beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau tahri dilakukan ketika sedang jadi imam, kalau yang yakin, hadis yang terlalu saya yakin, ketika jadi hadis salat munfarid. Wanhu riwayatnya ukhrayan, tapi dari Imam Ahmad ada dua riwayat lain. Jadi kaul yang lainnya. Ihdahuma di antara kaul Imam Ahmad menyatakan anau yabni al-yaqin mutlaqan. Kalau dia ragu dalam salat, maka yabni al-yaqin mutlaqan. Apakah dia punya dhan atau tidak, anggap. Iya. Yang ragu itu dibuang, dia lanjutkan menurut yang terkecil, itu yang yakin. Wa madhab Syafi'i wa Malik. Wal ukhra, riwayat yang ketiga kalau beliau juga adalah ala ghalib dhanni mutlaqan. Iya, dia lanjutkan sesuai dengan ghalib dhanni. Iya. Qala rahimahullahu taala wa zahir nususihi innama yadullu al farqi baina syak wa baina dhannil ghalib al qawi. Qala rahimahullahu taala zahir nas, ucapan-ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ini mayadullah, hanyalah menunjukkan al-farqi, membedakan baina syak wa baina dhannil ghalib al qawi. Dibedakan apa itu syak, apa itu dhannil ghalib al qawi. Yang tadi saya sebutkan, fama syak yabni al yakin. Kalau syak sama sekali tidak punya pilihan, tidak punya dhan, maka dia lanjutkan sholatnya adalah yakin. Iya, dibuang yang ragunya, dilanjutkan yang yakin. Dua atau tiga, dibuang yang tiganya, karena itu meragukan. Maka lanjutkan sholat dengan yang yakin, jadi berdua. Gitu. Wa ma asal wahmi, idhan qalbi tahra. Iya, tapi kalau dia punya wan, kemungkinannya sudah tiga. Kayaknya saya diingat-ingat, sepertinya kemungkinannya sudah tiga. Lanjutkan sesuai dengan yang dhanul ghalib, yatahra. Ya, kemudian sisahunya pada salam. Wala hadza madar ajwabati. Ya, dengan perbedaan seperti inilah. Ya, beredar jawaban-jawaban beliau terkait dengan masalah ini. Wala halain, dan dalam kedua keadaan inilah, di atas kedua keadaan inilah, ya, hamlul haditsain. Dua hadis tadi. Kalau hadis Abu Sa'id sama sekali tidak punya dhan, tidak bisa tahri, tidak memiliki dhanul ghalib. Kalau hadis Ibnu Mas'ud itu punya dhanul ghalib. Ya, kalau punya dhanul ghalib maka sujud sahwinya ba'da salam. Kalau tidak punya dhanul ghalib maka hadis sujud sahwinya qabla salam. Itu bedanya hadis maksud dengan hadis Abu Sa'id. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Abu Hanifah rahimahullahu fi syak. Abu Hanifah punya pendapat lain, kata beliau, idza kana awwala ma aradahu isana masalah. Fa in aradahu katsiran fa in kana dhannun ghalib bana alayh. Wa lam yakun lahu dhannun wa lam yakun lahu dhannun bana al yaqin. Kata beliau rahimahullah, kalau ragu itu datang di awal salat, maka dia ulang awal dari sholat, dari awal. Kalau seringkali datang ragunya, maka kalau dia punya dhanul ghalib, banyak alih. Dia bangun sholatnya, lanjutkan sesuai dengan dhanul ghalib. Kalau tidak punya dhanul ghalib, maka banyak alih yakin. Ya, namun yang masyhur yang biasa kita amalkan tadi. Ya, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwasanya syak ada dua. Kalau syak dalam keadaan sama sekali gelap, tidak punya pilihan, dia lanjutkan dengan rakaat yang terkecil, ya, kemudian sahwi qabla salam. Kalau tidak, kalau dia punya dhan ghalib, maka lanjutkan sesuai dengan dhanul ghalib, sahwinya ba'da salam. Itu. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.